Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna amsi makna al-kalimah. Madha qala Ibn Hisham fi makna al-kalimah inda ya Abdul Malik? Qawlan mufrad. Qawlan mufrad. Ma makna al-qawl? Al-qawl Al-lafzu dalu ala al-makna. Taib. Wa wal-murad bi mufrad huna. Madan la juz'u ala juz'i makna. Hadha indal mantiqin. Wa indal nuha. Makna al-mufrad huna. Indaki Abdullah. Mufrad mibabil i'rab malaysa ahsanta. Al-mufrad inda nuha al-malfud bihi bilafdatin wahidah bihasabil 'urf. Hadha huwa ma'na al-mufrad huna. Qawlun mufradun. Limadha ikhtara Ibn Hisham al-qawl fi hadha ta'rif indaka ya Zakaria? Li'annahu jinsun qarib. Kanan maksud jinsun qarib ikhwanifillah yaitu sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan yang jauh. Tidak perlu lagi memerinci. Ketika dipilih al-qaul di sini, sehingga langsung tertuju pada apa? Lafaz yang menunjukkan makna. Tayyib lafaz yang menunjukkan makna. Sehingga keluar dari kata qaul ini apa? Lafaz yang tidak menunjukkan makna seperti days yang merupakan kebalikan dari zay. Karena lafaz ada berapa macam? Dua ya kan? Lafaz yang menunjukkan makna dan lafaz yang tidak menunjukkan makna. Lalu apa makna lafaz itu sendiri? Ahmad. Nah, at-ta'rif. Nam asautul mustamilu ala ba'di hurufin hijaiyah. Tayyib. Suatu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nam. Wa akhadna amsi aydan fa'idatan min syekhil islam li Taimiyah rahimahullah fi tanbih an makna kalimah fi lughatil qur'ani wa sunnah wa kalamil Arab. Indak ya Wildan. Intinya ini seorang dia tidak memakai makna kalimat tersebut dengan makna yang baru. Dikarenakan yang itu ulang. Daya tanbih min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi makna al-kalimah fi lughatil Qur'ani wa sunnah wa kalamil Arab. Makna kalimat yang ada pada kalam Arab baik itu di Al-Quran pun hadis itu bermakna kalimat tam. Itu kalas kalimat tam. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Nah, taib. Kita sedang membahas kalimat, jangan gunakan kata kalimat. Ini ma'ib. Ya, kita mau mendefinisikan kalimat. Kalau kita gunakan kata kalimat, ya membingungkan. Ya, itu. Makanya kalau nanti kita makin mendalami terutama di usul ikhwanifillah, mereka akhdul warad dalam definisi termasuk apa? Daur namanya mereka. Katakan daur, muter, bulat. Kita sedang membicarakan apa itu makna kalimat. Ya jangan digunakan kata kalimat ini dalam definisi. Itu. Nah, tayyib. Ya, makna kalimat fi lughatil Arab asalnya penggunaannya apa dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta kalam mereka untuk jumlah mufidah, itu intinya. Untuk jumlah mufidah. Adapun yang disebutkan di sini bahwasanya kalimat itu qaulun apa? Mufrad. Yang nanti akan kita bahas terdiri dari tiga isim fi'il huruf. Ini adalah kalimat di sini siapa? Zakaria. Nuhat. Naam, ahli nahwu. Ya, ahli nahwu mereka apa? Membuat istilah bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat yaitu naam, qaulun mufrad. Nah, sekarang apa itu sebenarnya istilah? Dikecilkan. Apa itu istilah? Apa Said? Yang dimaksud istilah itu apa? Ini kita ketemu terus dalam setiap pelajaran, pembahasan. Kita membahas makna lugawi dan makna istilahi. Yang dimaksud dengan istilah itu apa Said? Ya. Mutlaqul ittifaq fil lughah. Sedangkan secara istilah itu sendiri naam, ahsanta. Taib. Yang dimaksud dengan istilah yaitu ittifaqu ta'ifatin ala amrin ma'hudin bainahum. Mata utrika ilaihi apa? Insarafa. Mata utrika insarafa ilaihi. Kesepakatan sekelompok manusia tentang perkara yang sudah dikenal di kalangan mereka. Nah, ini sekilas tentang pembahasan kemarin.